بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، لا نزال في باب الاستغفار. قال المصنف رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي، وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه استحباب أن يقول العبد إذا انصرف من صلاته تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والاستغفار عقب الصلاة له أهمية عظيمة جدا، لأن العبد مهما اجتهد في تكميل صلاته وتتميمها لا بد أن يقع فيها شيء من القصور والنقص، فيكون استغفاره جبرا لما كان في صلاته من نقص. وقوله أنت السلام، أي السلام اسم من أسمائك، ودال على السلامة أي من النقص والعيب، فهو اسم من أسماء الله الحسنى الدالة على تنزيه الله عن النقائص والعيوب. وقوله ومنك السلام، أي ما يكون للعباد من سلام وأمن وراحة وطمأنينة فإنما هو منك ومن فضلك ومنك. وقوله تباركت، أي تعاليت وعظم شأنك يا ذا الجلال والإكرام. والجلال والإكرام وصفان لله سبحانه وتعالى دالان على كماله سبحانه في صفاته الذاتية والفعلية. والحاصل أن هذا الاستغفار العظيم سنة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه دبر كل صلاة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومولاه، وبعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, setelah Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu beliau menjelaskan bahwa kita masih di pembahasan tentang al-istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang akan kita baca pada kesempatan sore ini adalah hadis dari Thauban radhiyallahu an. Dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat beliau membaca istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera dan dari Engkaulah kesejahteraan. Maha suci Engkau wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Al-Auza'i, salah seorang perawi hadis, ditanya, bagaimanakah istighfar yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, Al-Imam Al-Auza'i menjawab mengatakan, astaghfirullah astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ma'asyir al-ikhwah menunjukkan disunnahkannya seorang hamba mengucapkan istighfar setelah selesai sholat 3 kali. kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan doa ini menunjukkan sebuah keutamaan yang sangat penting, yakni betapa walaupun sebesar apapun kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah, sebesar apapun kita berusaha agar ibadah kita ini dilakukan dengan sempurna, tetap saja pasti akan terjadi kelalaian dan terjadi kekurangan. Maka untuk menutupi kekurangan dan kelalaian dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka kita tutup itu dengan membaca istighfar. Dengan membaca istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai sholat. Kemudian ma'asyiral ikhwah, adapun makna daripada antas salam, ucapan seorang mukmin setelah selesai sholat, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera. As-salam adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha selamat dan maha sejahtera. Dan sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dan maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib. Semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkataan seorang hamba, wa minkas salam, dan darimu ya Allah keselamatan dan kesejahteraan, yakni seluruh keselamatan dan seluruh kesejahteraan, seluruh ketenangan dan semua hal yang kita rasakan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengakui ini sebagai karunia semata dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkataan seorang mukmin tabarakta, kalimat tabarakta yakni maknanya adalah engkau maha tinggi ya Allah, engkau maha agung. Al-jalali wal ikram, adapun makna al-jalal wal ikram ini adalah dua sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifat al-fi'liyah maupun sifat al-dhatiyah. Maka kesimpulannya adalah istighfar adalah sunnah yang dianjurkan Nabi SAW yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjaganya dan dibaca setiap kali selesai salat. Naam syekh. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautih subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilayh. متفق عليه. وهذا فيه جمع بين الاستغفار مع التوبة والتسبيح مع الحمد. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذلك بعد أن نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة عليه صلوات الله وسلامه عليه يكثر أن يقول أستغفر الله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. يتأول القرآن أن يأتي بما أمر به صلوات الله وسلامه عليه في القرآن. وهذا يفيدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يختم العبادات مثل ما مر معنا الصلاة كان يختمها بالاستغفار والحج بالاستغفار والمجالس بالاستغفار، فكذلك حياته كلها ختمها عليه الصلاة والسلام بالاستغفار. فكان يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، بل كان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، ثم شخص بصره وتوفي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان الاستغفار من آخر قوله صلى الله عليه وسلم في حياته. وقوله في هذا الحديث سبحان الله وبحمده أي أسبح الله حامدا له، ففيه جمع بين التسبيح والتحميد. والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، والتحميد إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وقول أستغفر الله وأتوب إليه جمع بين الاستغفار والتوبة، أما الاستغفار فهو طلب غفران الذنوب، وأما التوبة فبالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. بسم الله. Kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan membacakan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat sering sekali beliau mengucapkan subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Muttafaqun alaih. Nabi SAW sering mengucapkan sebelum beliau wafat, subhanallah wa bihamdih, maha suci engkau ya Allah dan aku memujinya, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Hadis ini ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ma'asyiral ikhwah adalah penggabungan antara al-istighfar dan at-taubah. Juga di dalamnya ada penggabungan antara at-tasbih dengan al-hamd. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath," sampai akhir ayat. Setelah turunnya ayat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam sering membaca perkataan ini. Subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ini adalah bentuk taatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang makna daripada surat An-Nasr. Kemudian ma'asyiral ikhwah, hadis ini juga menunjukkan bahwa seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majlisnya beliau sering mengakhiri majlisnya dengan al-istighfar. Sudah pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salat dengan istighfar. Kemudian beliau juga mengakhiri haji dengan al-istighfar. Dan majlis-majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan selalu ditutup oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan al-istighfar. Bahkan perkataan beliau di akhir hayatnya sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Maka penting sekali bagi setiap muslim untuk memperhatikan al-istighfar. Kemudian ma'asyiral ikhwah, doa yang kita bacakan subhanallahi wa bihamdi, kalimat subhanallahi wa bihamdi, di sini terdapat penggabungan antara tasbih dengan alhamd. Penggabungan antara ucapan tasbih dengan ucapan pujian. Adapun at-tasbih di sini, ketika kita mengucapkan subhanallah, maka kita telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan dan aib. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki aib. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari semua itu. Kemudian kita gabungkan dengan ucapan kita wa bihamdih, dan kami memujinya, ini menunjukkan bahwa kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kesempurnaan. Setelah kita menafikan kekurangan aib dari Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Di sini digabungkan antara ucapan kita ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Adapun al-istighfar, ucapan istighfar yang dibaca seorang mukmin adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya. Adapun taubat, maka dengan cara meninggalkan maksiat tersebut, menyesali apa yang telah kita lakukan, kemudian kita berazam dan bertekad kuat dalam hati kita agar tidak mengulang dosa itu di masa yang akan datang. Naam, Syekh. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل هو ما عن لك منها أي ظهر. وقراب الأرض بضم القاف وروي بكسرها والضم أشهر وهو ما يقارب ملأها. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام يعد من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورده المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأربعين، وهو آخر حديث أورده في كتاب الأربعين. وقد جمع هذا الحديث أسباب مغفرة الذنوب أو أهم أسباب مغفرة الذنوب، وهي ثلاثة: الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. وهذه الأمور الثلاثة هي أهم أسباب مغفرة الذنوب، قد جمعت في هذا الحديث العظيم المبارك. وصدرت أو صدر كل سبب من هذه الأسباب بقول الرب سبحانه وتعالى يا ابن آدم، قول الرب سبحانه وتعالى يا ابن آدم، وهذا خطاب لبني آدم وذرية آدم، والله سبحانه وتعالى خطاب لهم وأمر لهم بالعناية بهذه الأمور التي هي الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. والله سبحانه وتعالى يناديهم هذا النداء يا ابن آدم وهو غني عنهم وعن دعائهم وعن استغفارهم وعن توحيدهم، فإنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى. نعم. Kemudian معاشر الأخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kemudian فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ورآه melanjutkan hadith yang berikutnya, yaitu hadith dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, niscaya akan aku ampuni, sedangkan aku tidak peduli bagaimanapun kondisimu. Wahai anak Adam, andaikan dosa-dosamu sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, sedangkan aku tidak peduli bagaimanapun kondisimu. Wahai anak Adam, sungguh andai kata engkau datang kepadaku membawa dosa-dosa yang hampir seisi bumi, yang besarnya hampir seisi bumi, lalu engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan sesuatu kepadaku, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebanyak itu juga. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadithun hasan. Hadis ini hadis hasan. Ma'asyiral ikhwah, ada penjelasan tentang beberapa kosakata di sini. Ananas sama maksudnya adalah awan. Ada juga yang mengatakan bahwa ananas sama di sini berarti bagian langit yang terlihat, yang tampak oleh kita. Kemudian kurabil art, baik dengan dhammah maupun dengan kasrah, kurab maupun kirab, ini maknanya adalah ma yuqaribu mil'aha, yang mendekati, dosa itu mendekati hampir sebesar bumi. Hadis ini ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an merupakan salah satu daripada jawami'ul kalim, kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan dengan perkataan yang sedikit tapi bermakna luas dan dalam. Jawami'ul kalim adalah karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa kemampuan beliau untuk mengucapkan dengan kata-kata yang sedikit tapi memiliki makna yang dalam dan luas. Dan ini merupakan hadis yang sangat penting. Dan sampai-sampai Al-Imam An-Nawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawiyah, beliau menyebutkan hadis ini di akhir kitabnya, hadis terakhir yang kita temukan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawiyah adalah hadis ini, hadis Anas bin Malik. Kemudian ma'asyiral ikhwah, hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang sebab-sebab terpenting diampuninya dosa. Sebab-sebab terpenting diampuninya dosa. Yang pertama adalah addu'a ma'ar-raja, doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beserta harapan-harapan kita kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Kemudian al-istighfar, kemudian yang kedua yang termasuk juga di antara sebab diampuni dosa adalah istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga hal ini sangat penting diperhatikan bagi setiap muslim. Ketiga hal ini adalah di antara sebab terbesar, di antara sebab terpenting Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian ma'asyiral ikhwah, dalam hadis yang sahih ini kita dapat ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai beberapa kali firman-Nya dengan mengatakan ya bani Adam, memanggil kita semua, memanggil anak Adam dan cucu-cucunya. Dan ini sekaligus perkataan yang ditujukan kepada mereka seraya memerintahkan kepada mereka untuk melakukan ketiga hal ini. Pertama, untuk berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah bagi kita juga untuk beristighfar, dan perintah kepada kita semua untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ya bani Adam, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, wahai anak Adam, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini menunjukkan betapa sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah kekayaannya dengan ketaatan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan mudarat dari kemaksiatan yang dilakukan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil manfaat dari ketaatan makhluk dan tidak akan mendapatkan mudarat dari kemaksiatan yang dilakukan makhluk. Ini semua Allah Subhanahu wa taala lakukan dalam rangka untuk menunjukkan betapa rahmat, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Naam, Syekh. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم, هذه الجملة الأولى في الحديث, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي, فيه أن الدعاء مع الرجاء من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. والدعاء هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال بأن يقيل العثرة ويغفر الزلة ويستر الدم, ويكون هذا الدعاء دعاء مع الرجاء لا مع القنوط, بل يكون راجيا كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Perkataan الله سبحانه وتعالى di awal hadith, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dan aku tidak peduli bagaimanapun kondisimu. Hadis ini di dalamnya terdapat perintah untuk berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terpenting diampuninya dosa. Dan di sini addu'a adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dan ditutupi aib kita. Dan di sini hendaknya doa itu diiringi dengan ar-raja, doa itu diiringi dengan pengharapan dan bukan dengan al-qunut, bukan dengan putus asa. Tidak boleh seorang muslim putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, yaitu hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendirinya, ini melakukan dosa, janganlah kalian berputus asa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala fi al-jumlah tsaniyah, ibn Adam, law balagat dhunubuka 'anan as-samaa' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ghafartu lak 'ala ma kana minka wa la ubali. Hadha fihi fadl al-istighfar wa 'idami sya'na fi ghufran ad-dhunub. وأن العبد إذا استغفر الله وطلب منه غفران ذنبه غفر الله سبحانه وتعالى له، وأن الواجب على العبد أن يلازم الاستغفار وأن يكثر منه، كما تقدمت بذلك الأحاديث العديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله لو بلغت ذنوبك عنان السماء، مر معنا شرح المصنف للعنان بأنه السحاب، أو قيل ما عنا لك منها أي ظهر لك منها. إخواني في الدين أعزكم الله. Kemudian فضيلة الشيخ melanjutkan penjelasannya. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ya bani Adam law balagat dhunubuka anan as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, sedangkan aku tidak peduli bagaimanapun kondisimu. Di sini terdapat keutamaan al-istighfar, fadlul istighfar. Betapa besarnya keutamaan al-istighfar dan betapa besarnya pengaruhnya dalam terampuninya dosa-dosa. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jika seorang hamba memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka hendaknya seorang hamba berusaha terus-menerus memperbanyak al-istighfar dan berupaya untuk terus menjaga istighfar sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita baca sebelumnya. Kemudian di sini firman-Nya, "Law balaghat dhunubuka 'anan as-sama'." Walaupun dosamu sampai ke langit, sampai ke awan, anas sama di sini sudah kita jelaskan tadi maknanya kalau bukan awan as-sahab, atau berarti apa yang tampak daripada awan tersebut. Amma fi al-jumlah ath-thalithah min hadha al-hadith subhanahu ya ibna adam innaka law ataitani bi turab al-ardh thumma laqita la tushrik bi shay'a أتيت بالتراب في المغفرة. وهذا فيه فضل التوحيد والبراءه من الشرك والخلوص منه، وأن أعظم موجبات غفران الذنوب السلامة من الشرك وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال لو أتيتني بقراب الأرض، أي ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض، خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا تشرك بي شيئا لا قليل ولا كثير، بل تكون بعيدا عن الشرك حذرا من الوقوع فيه. لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا فيه سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده الموحدين الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. أما من يلقى ربه يوم القيامة مشركا فلا مطمع له في مغفرة الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مريان إخواني في الدين أعزكم الله. Perkataan yang ketiga, ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sungguh andai kata engkau datang kepadaku membawa dosa-dosa yang sebesar hampir seisi bumi, lalu engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan sesuatu kepadaku, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebanyak itu juga. dari perkataan ini kita dapat mengetahui keutamaan at-tauhid, fadlu tauhid, keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya at-tauhid adalah sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba. Dan di sini sekaligus perintah agar kita berusaha mengikhlaskan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka ini mudah-mudahan adalah sebab terbesar diampuni dosa-dosanya. Kemudian perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani biqurabil ardi khataaya." Ini menunjukkan betapa besarnya dosa yang dilakukan hamba tersebut. Disebutkan di sini qurabil ard, artinya adalah walaupun dosa itu hampir sebesar seisi bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kalimat syai'an di sini, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, ini bentuk umum, bentuk nakirah, kata benda yang nakirah yang menunjukkan keumuman. Yakni engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, baik kesyirikan, baik kecil maupun besar. Yakni tidak melakukan dosa syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik syirik itu kecil maupun besar. Maka barang siapa yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan membawa ampunan sebanyak itu juga. Ini menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan betapa betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan ampunan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Alhasil anna hadha حديث عظيم جدا فيه بيان لسعة فضل الله عز وجل ورحمته وسعة مغفرته سبحانه وتعالى لذنوب العباد مهما كثرت، وهو مشتمل على هذه الأسباب العظيمة الثلاثة لغفران الذنوب: دعاء الله ورجاؤه من غير يأس، والاستغفار مع التوبة، وأن الله عز وجل يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. وفيه هذا السبب الأعظم هو توحيد الله وإخلاص الدين له، وأن التوحيد أعظم الأمور المكفرة للذنوب، وأن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر. Maka kesimpulannya di sini, kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, kesimpulannya adalah bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni dosa-dosa walaupun sebesar apapun dosa tersebut. Dan di sini juga terdapat penjelasan tentang sebab-sebab terbesar diampuninya dosa-dosa. Dan Allah SWT menyebutkan dalam hadis ini tiga sebab terbesar diampuninya dosa-dosa. Yang pertama, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-istighfar, seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan niscaya Allah SWT akan mengampuninya walaupun sebesar apapun dosanya. Dan yang ketiga, di sini penjelasan tentang at-tauhid, bahwasanya at-tauhid adalah a'zamul umur al-mukaffira lidzunub, bahwasanya tauhid adalah perkara yang terbesar yang dengannya dosa-dosa akan dihapus. Dan juga di sini penjelasan bahwa syirik adalah sebesar-besarnya dosa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'shar an-nisa tasaddaqn واكثرنا من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. قالت امراه منهن ما لنا اكثر اهل النار؟ قالت تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن. قالت ما نقصان العقل والدين؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام وآخر حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستغفار، وفيه حث النساء وحظهن على الاستغفار والإكثار منه مع الصدقة بالبذل والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يكن مكثرات من الاستغفار. قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فهذا أمر لهن أو حث لهن على الصدقة وعلى الإكثار من الاستغفار. نعم. Kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar, karena sungguh aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka qalatim ra'atun minhun, salah seorang dari mereka, dari perempuan tersebut berkata, malana akthar ahlin nar, mengapa kami menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Qal, Nabi bersabda, tukfirna la'na wa takfurna al-ashir, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din aghlaba lidhi lubbin minkun. Aku belum pernah melihat orang yang akal dan agamanya kurang dapat mengalahkan laki-laki yang mempunyai akal daripada kalian. Maka qalat, salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nuqsanul aqli wad din, bagaimanakah kurangnya akal dan agama bagi wanita? Maka Nabi bersabda, syahadatum ra'ataini bi syahadati rajulin, persaksian seorang laki-laki, persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki. Wa tamkuthul ayyama la tusalli, dan wanita ada saat-saat tertentu mereka tidak mengerjakan salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini ma'asyiral ikhwah adalah hadis yang terakhir yang disebutkan al-Imam An-Nawawi dalam bab al-istighfar. Dalam hadis ini terdapat anjuran dan dorongan kepada kaum wanita untuk memperbanyak istighfar dan sekaligus bersedekah, menginfakkan hartanya. Dan hendaknya wanita selalu memperbanyak istighfar. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua hal dalam hadis ini, anjuran kepada wanita agar bersedekah dan memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam syekh. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar. Fihi kathrat an-nisa في النار وأنهن أكثر أهل النار وأنهن أكثر أهل النار. وقد سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما لنا أكثر أهل النار، يعني ما السبب في كون النساء أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرنا العشير، تكثرنا اللعن، هذا فيه قصور كثير من النساء في حفظ اللسان، فتكون طعانة اللعانة، تكثر من الوقيعة في الناس والشتم واللعن والسب ونحو ذلك، لا تصون لسانها ولا تحفظ لسانها. وهذا دليل على أن أعمال أن أقوال المرء من أعماله التي يحاسب عليها، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأمر اللسان ليس بالهين، ولهذا أخبر أن من أسباب دخول كثير من النساء النار عدم صيانة اللسان بكونهن يكثرن اللعن. وقوله وتكفرن العشير، العشير هو الزوج، ومعنى تكفرن العشير أي تجحدن إحسانه، ومعروفه عليكن بمعنى أن المرأة يحسن إليها زوجها الأيام تلو الأيام والليالي تلو الليالي والشهور تلو الشهور، ثم إذا حصل منه نقص في جانب معين كثرت العشير وجحدت إحسانه، وربما قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وفيك وفيك، إلى آخر ذلك. فالحاصل أن كثير من النساء فيهن هاتان الصفتان، كثرة اللعن وكفران العشير، وهذا من أعظم أو من موجبات دخول النار كما يدل على ذلك هذا الحديث. وأفاد هذا الحديث أن اللعن والإكثار منه كفران العشير من الكبائر، لأن الوعيد بدخول النار لا يكون إلا على أمر كبير. معاشر الإخوة، مريان فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ورآه، ملانجدكن di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kaum wanita bahwa wanita adalah orang yang paling banyak sebagai penghuni neraka. Fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar, sungguh saya melihat kalian wahai wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang perempuan, mengapa demikian? Malana akthar ahli nar, mengapa kami menjadi penghuni neraka yang paling banyak, apa sebabnya? Maka Nabi SAW menyebutkan dua hal. Yang pertama, tukthirna la'na wa takfurna al-ashir, kalian sering melaknat. Dan yang kedua, wa takfurna al-ashir, dan kalian mengingkari kebaikan suami. Adapun yang pertama, tukthirna la'n, suka melaknat dan banyak melaknat, di sini menunjukkan betapa lalainya wanita menjaga lisannya. Dan di sini menunjukkan bahwa banyak wanita yang suka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak menjaga lisannya, sering mencela, sering melaknat, dan sering menghina, tidak menjaga lisannya. Dan dari sini kita dapat mengetahui bahwa perkataan adalah hal yang nanti juga akan dihisab daripada amalan. Perkataan yang dikatakan seseorang adalah amalan yang nanti juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bukankah banyak di antara orang-orang disungkurkan mukanya ke api neraka disebabkan karena perbuatan lisannya? Ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga lisan. Dan juga menunjukkan di sini di antara sebab wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak adalah tidaknya mereka menjaga lisan mereka dan banyaknya mereka mencela, melaknat, dan menghina. Kemudian ma'asyar ikhwah, yang kedua yang juga menjadi sebab wanita sebagai penghuni neraka yang paling banyak adalah wa takfurna al-ashir, kalian mengingkari kebaikan suami. yakni disebutkan dalam riwayat lain bahwa walaupun suami itu sudah berusaha untuk berbuat baik kepada seorang istri, berusaha sepanjang waktunya, sepanjang tahunnya bersama istri berusaha untuk berbuat baik, namun suatu saat ketika seorang istri melihat satu keburukan yang dilakukan suami, lalu tiba-tiba perempuan tadi mengatakan kepada suaminya, "Ma ra'aitu minka khairan qat," atau perkataan-perkataan lainnya yang menunjukkan mereka mengingkari kebaikan suami. Perempuan tadi mengatakan ketika mendapati satu kesalahan yang dilakukan suami tadi, "Saya tidak pernah mendapatkan kebaikan dari kamu." Dan perkataan-perkataan lainnya yang menunjukkan bahwa mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami dan menutup matanya dari kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan dikarenakan karena satu kekurangan dan keburukan yang dilakukan suami. Maka kesimpulannya adalah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bahwa banyak di antara wanita-wanita yang mengumpulkan dua sifat ini. Dan dua sifat inilah yang menyebabkan seorang wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Yakni sifat yang pertama, sifat banyaknya melaknat, banyaknya sumpah serapah, seringnya menghina, seringnya mencaci. Dan yang kedua adalah watakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Maka dari sini kita katakan bahwa banyak melaknat, begitu pula mengingkari kebaikan suami merupakan bagian daripada dosa-dosa besar, al-kabair, dosa-dosa besar. Karena di sini disebutkan ancaman bagi pelaku kedua perbuatan ini dengan neraka. Maka tidaklah ada sebuah dosa diancam dengan neraka kecuali dia pasti masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Wa qawluhu fil hadith ma ra'aytu min naqisati 'aqlin wa din أغلب لذي لب من كن جاء في الحديث تفسير نقصان العقل والدين. قالت المرأة: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي، أي وقت حيضها. وقوله في هذا الحديث أغلب لذي لب من كن، فيه أن المرأة فتنة، ولا سيما إذا عملت المرأة والعياذ بالله على فتن الرجال بالتزين والتجمل والتعطر ثم الخروج في الأسواق والمنتديات العامة ملاقية الرجال بكامل زينتها وأجمل حليها وتعطرها، فتكون فتنة للرجال وسببا لشيوع الفواحش والردائل والمحرمات. وهذا أيضا من أسباب دخول كثير من النساء النار والعياذ بالله، في فتن الرجال وإشاعة الفاحشة والرذيلة ونشر الفساد بالتعري والسفور والتبرج وقلة الحياة وقلة الدين. وهذا ولا لا شك أنه من الأمور الخطيرة العظيمة جدا، ولهذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ربها، وأن تصوم فرضها، وأن تصوم شهرها، وأن تؤدي زكاة مالها، وأن تطيع بعلها، فإن إذا فعلت ذلك قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وعليها أن تحذر من موجبات سخط الله، وأن تحفظ لسانها، وأن تصون عرضها، وأن تكثر من الأعمال الصالحة والصدقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، لتكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من أهل النجاة وأهلي الجنات. Kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din aghlaba lidhi lubbin min kun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku belum pernah melihat orang yang akal dan agamanya kurang, yakni wanita yang akal dan agamanya kurang, dapat mengalahkan atau melebihi laki-laki yang mempunyai akal daripada kalian. Disebutkan dalam hadis ini tafsir dan penjelasan apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan agama. di antara tafsir yang disebutkan di sini bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa kurangnya akal dan agama seorang wanita adalah yang pertama, syahadatu mra'atain bi syahadati rajul. Persaksian dua wanita sama sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Dan adapun kurangnya agama adalah perempuan tidak sholat ketika dalam kondisi haid dan nifas. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aglabu lidhi minkun. Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa perempuan walaupun kurang akal dan agamanya tapi dapat mengalahkan laki-laki. Maka di sini ada penjelasan bahwa wanita bisa menjadi fitnah. Lebih-lebih jika mereka sengaja untuk menfitnah wanita. Apabila memfitnah laki-laki, apabila seorang wanita sengaja untuk menfitnah laki-laki dengan berhias, keluar dari rumahnya dengan tidak menutup auratnya, memakai perhiasan-perhiasan yang menarik perhatian, kemudian menggunakan minyak wangi yang dapat memfitnah laki-laki, maka ini menjadi sebab tersebarnya keburukan, tersebarnya al-fahishah wal-dha'il, tersebarnya dosa-dosa besar seperti zina dan perbuatan-perbuatan hina-hina yang lainnya, dan juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi menyebabkan hal ini menyebabkan menjadi sebab perempuan masuk ke dalam neraka, yakni dengan memfitnah laki-laki, dengan tidak menutup auratnya, dengan berhias sehingga menarik perhatian, memakai minyak wangi dan hal-hal lain sebagainya, sehingga tersebarlah dosa-dosa besar, tersebarlah perzinahan dan kehinaan-kehinaan yang lainnya. Maka ini adalah perkara yang sangat penting diperhatikan oleh setiap muslim. Hendaknya wanita muslimah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang wanita muslimah selalu mendirikan salatnya, selalu berusaha melaksanakan puasa, selalu berusaha untuk mengeluarkan zakat dan taat kepada suami. Maka dengan demikian bagi wanita seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhuli al-jannata min ayyi babin sya'at, min ayyi babin syi'ti." Maka bagi siapa saja wanita muslimah yang seperti ini, melaksanakan salatnya, mengerjakan puasa, berzakat dan taat kepada suami, maka dikatakan kepada wanita seperti ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Maka di sini ma'asyiral ikhwah, hendaknya setiap wanita muslimah berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya wanita muslimah berusaha untuk menjaga lisannya, menjaga kemaluan dan kehormatannya, dan berusaha untuk memperbanyak untuk bersedekah, memperbanyak beristighfar, dan dengan demikian mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kaum muslimah yang melakukan ini semua, banyak bersedekah, banyak beristighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka sehingga menjadi termasuk penghuni surga. Wa bihadha khatama المصنف رحمه الله تعالى باب الاستغفار، وبه أيضا نختم لقاءنا هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأسأله عز وجل أن يقبل توبتنا، وأن يغفر زلتنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Fadilatul Syekh mengatakan bahwa dengan hadis ini penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi menutup pembahasan tentang al-istighfar, dan dengan ini pula kita menutup majlis kita pada hari ini. Dan Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala berdoa agar kita semua diampuni dosa-dosa kita, baik yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Mengampuni dosa kita baik yang kecil maupun yang besar. Mengampuni dosa kita baik yang tampak maupun yang kita sembunyikan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar semua taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan selalu memberikan kepada kita hidayah kepada hati-hati kita agar selalu berada dalam kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita terus diberikan hidayah, dan kita terus diberikan keselamatan. Dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar seluruh kaum mukminin diampuni dosa-dosanya, dan kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.